بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه وموالاه. أما بعد، أيها الإخوة، kita lanjutkan pembahasan syarah Ibnu Aqil. Maksudnya syarah milik Ibnu Aqil. Biasanya kan kita kalau syarah itu syarah Jurumiyah, syarah Alfiyah kan. Namun di sini judulnya Syarhu Ibnu Aqil ala Alfiyah Ibn Malik. Jadi sebenarnya ini adalah syarah Alfiyah, namun langsung diidhafahkan kepada si penulis syarah Ibnu Aqil. bukan Ibnu Aqil yang disyarah ya, tapi justru Ibnu Aqil yang mensyarah gitu. Karena kan biasanya kan memang biasanya tuh syarah Jurumiyah atau syarah Usul Salasa kan, jadi memang Usul Salasa yang disyarah kan. Nah kalau ini kan syarah Ibnu Aqil, kesannya kayak Ibnu Aqil yang disyarah kan. Iya, memang ya di setelahnya ada ala Alfiyah Ibn Malik. Nah, oleh karena itu di sini dapat kita pahami bahwa Ibnu Aqil justru pensyarahnya. kita masih membahas tentang Ad-Dhamair ya. Sebenarnya kemarin ya masih ngebahas tentang Ad-Dhamair. Ya, judul besarnya An-Nakirah wal Ma'rifah. Bait sebelumnya ya, yaitu bait ke-63, itu kan dikatakan oleh Ibnu Malik, wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta ay yaji'al muttasil, kata beliau. Jadi secara terpilih ya, yang terpilih gitu loh gitu. Yang terpilih itu kita tidak menggunakan dhamir munfasil saat memungkinkan ataupun saat tersedianya dhamir muttasil. Ya. Jadi kita tidak menggunakan dhamir munfasil saat tersedia dhamir muttasil. Nah, jadi la yaji ya, tidak menggunakan, ini disyarah oleh Ibnu Aqil dengan syarah la yajuzul udul anhu ilal munfasil. Enggak boleh. Ya, jadi la yaji disyarah oleh Ibnu Aqil dengan kata la yajuzul udul anil muttasil ilal munfasil. Jadi sama dengan berarti enggak boleh. Enggak boleh ngegunain. Jadi kita bisa bilang enggak boleh ngegunain dhamir munfasil kalau dhamir muttasilnya ada. Yes. Begitulah syarahnya Ibnu Aqil terhadap matan matan Alfiyah Ibnu Malik. Illa fi ma sabaa illa fi ma sayadhkuruhu al-musannif, kecuali nanti beberapa tempat yang akan disebutkan oleh Ibnu Malik. Nah, beberapa tempat itu inilah dia di bait berikutnya, yaitu bait ke-64 dan selanjutnya. Wasil awif sil, silahkan gunakan dhamir muttasil dan silahkan gunakan dhamir muttasil yang berupa ha yang terdapat pada kata salnihi. Ya, jadi wasil awif sil ha asalnihi wa ma asbahahu fi kuntuhu al khulfun tama. Wasil awif sil ha asalnihi wa ma asbahahu fi kuntuhu al khulfun tama. Ha? Fi kuntuhu al khulfun tama. Ya mana? Fi kuntuhu. Oh, bukan mabni ya. Ini apa namanya itu? Ah iya, ini misal contoh. Fi kuntuhu sama kayak ha asalni, salni ya. Itu salni. Jadi begini. Iya. Muttasilkanlah, sambunglah atau pisahlah gitu ya. Jadi hubungkanlah atau pisahkanlah ha yang terdapat pada kata salnihi. Ha yang terdapat pada kata salnihi ya, yang di akhir itu, yang ha maksurah itu maksudnya, ha yang terdapat pada kata salnihi. Jadi silahkan sambung, silahkan pisah, silahkan menggunakan dhamir muttasil, silahkan menggunakan dhamir munfasil, seperti pada ha yang terdapat pada salnihi, pada kata salnihi, pada ungkapan salnihi. Ya, salnihi kalau kita bahas Indonesia kan berarti mintalah, apa namanya, mintalah kepadaku, mintalah hal tersebut kepadaku gitu ya. Ya, mintalah hal tersebut kepadaku, hal tersebut ya nya tadi, mintalah hal tersebut kepadaku. ya fi'la mursal, ya, mintalah, ya, nihi, atau tanyakanlah kepadaku hal tersebut. Ya, tanyakanlah kepadaku hal tersebut. Wa ma asbahahu, ya, ha, wa ma asbahahu, ya, ha kembali kepada ma, ha, dhamir muttasil, ya, dhamir mustatir yang kembali kepada ma, ha kembali kepada salnihi, wa ma asbaha salnihi. Nah itu silahkan. Jadi apa dan apa saja yang menyerupai seperti fi'il sal tadi. Ya, ini fi'il sal ini kan berarti maksudnya adalah fi'il yang bisa punya dua maf'ulun bih. Ya, nanti akan diterangkan juga oleh oleh Syari sebenarnya. Ya, jadi salnihi, ya kan, tanyakanlah aku akan hal tersebut. Tanyakanlah aku akan hal tersebut. Jadi kan ada dua objek tuh. Ada dua objek bagi kata kerja tanya, bagi fi'il tanya. Aku sama hal tersebut. Hak tadi ataupun nya tadi kan. Jadi salnihi, tanyakan aku akan dia, gitulah begitu. Ya, kira-kira tanyakan aku akan dia. Jadi ada dua objek. Nah, jadi hak yang ada di salnihi ataupun yang fi'il-fi'il semisal dengan salnihi tadi, ya, semisal dengan sal tadi. Nanti gini misalnya. Ha. Hak salnihi muharram gitu. Iya, benar. Iya, jadi hasalnihi waha ma ashbahahu, tepat. Ya, hasalnihi waha ma ashbahahu. Di mas itu fi mahalli jarrin. Fi, ya benar. Ya, fi mahalli jarrin, mudafun ilaih wal mudaf, ataupun bisa juga dikatakan enggak, bukan mudafun ilaih tapi ataf aja langsung. Ya, ataf yang ma'tufnya adalah salnihi. Baik. Ha asalnihi wa ma ashbahahu. Nah ini silakan dimuttasil, silakan pakai dhamir muttasil, silakan pakai dhamir munfasil katanya kalau yang kayak begini. Jadi berarti salnihi atau salni, iya, tepat. Salnihi atau salni iyahu. Jadi silakan pakai dhamir muttasil, silakan pakai dhamir munfasil. Kalau kayak begini kasusnya. Nah, jadi inilah tempat yang dimaksudkan oleh syarih tadi. Karena kan syarih tadi ada bilang illa fima sayadkurhul musannif. Aslinya enggak boleh kecuali ya, yang akan disebutkan musannif ke depannya kan. Nah, inilah dia yang dimaksudkan oleh syarih. Yang enggak boleh itu gimana? Ya enggak boleh seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Ya, yang enggak boleh apa? Ya selain yang disebutkan begitu loh. Yang enggak boleh selain yang dikecualikan. Selain yang dikecualikan ini nanti yang akan kita bacakan lanjutannya kan. Nah, itu berarti enggak boleh. Fikhtiar enggak boleh, fikhtiar kan begitu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Malik sendiri, da yaji'ul munfasil idza ta'atta ay yaji'al munfasil. Nah, syarahnya la yajuz, la yajuzul udul. Nah, kapan yang enggak boleh itu? Ya selain yang dikecualikan ini. Jadi cukup kita ketahui yang dikecualikan ini, yang diperbolehkan pakai dhamir muttasil ataupun dhamir munfasil, berarti selebihnya enggak boleh. Begitu. Wallahu a'lam. Ya, walau sekali lagi catatan fi ikhtiyar ya. Nah, begitu. Fi kuntuhul khulfun tama, ini jumlah baru ya. Fi kuntuhul khulfun tama. Nah, fi kuntuhu al khulfun tama. Untuk dhamir yang terdapat pada kata kuntuhu, kuntuhu, kuntuhu. Ini jumlah apa ini? Iya, jumlah fi'liyah yang terdiri dari iya. Karena isimnya serta khabarnya. Nah, agak berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya dia bukan dua mansub tadi, yaitu yang disalnihi itu kan ada dua mansub di situ, ya kan? Nah, yang dua mansub itu bukan mubtada khabar. Nah, kalau kuntuhu ini kan yang dua ini ya, kalau kita buanglah ini kan, nah kananya itu kan yang dua ini kan mubtada khabar begitu. Nah, jadi Kalau fikun tuhu, ya, adapun fikun tuhu, ya, seakan-akan ini amma fikun tuhu, gitulah ya. Al-khulfun tama, ada perselisihan, ya, terjadi apa namanya, ikhtilaf, gitu ya. Terdapat ikhtilaf pada permasalahan ini. Jadi untuk yang fikun, untuk yang kata kuntuhu, nah kalau ini ada perselisihan. Nah, nanti mungkin akan dijelaskan oleh Syari bentuk perselisihan tersebut. Kadzaka khiltanihi. Ya, kadzaka ini kadzaka musyaru ilaihnya adalah al-khufu. Ya, musyaru ilaihnya adalah al-khufun tama. Ini fi kuntuhu al-khufun tama. Jadi kan fi kuntuhu pada kata kuntuhu ini kan terdapat ikhtilaf kata Ibnu Malik. Nah, begitu juga pada kata khiltanihi. Jadi musyaru ilaih daripada kadzaka adalah al-khulfun tama. Juga ada ikhtilaf. Juga ada ikhtilaf. Jadi berarti begini nih kalimatnya. Fi kuntuhu khulfun tama kadzaka khiltanihi. Ya, titiknya di situ gitu. Ya, titiknya di situ. Jadi fi kuntuhu al-khulfun tama, atau kalau kita takdirkan al-khulfu, ya, al-khulfu intama fi kuntuhu kadzaka khiltanihi. Jadi al-khulfu intama fi kuntuhu, ya, jadi fi kuntuhu ini mutaalliq bagi intama. Jadi ini jumlah ismi, ya, al-khulfu intama mubtada khabar. Ya, al-khulfu intama fi kuntuhu kadzaka khiltanihi. Ya, khiltanihi, masih ingat ini fi'il apa? Ya, maksudnya ini termasuk yang tugasnya apa gitu loh. Iya, nawasikh. Ya. Khiltu termasuk nawasikh. Khiltu wa ja'altu. Bukan ya, akhwatu dhanna, benar. Dhanna wa akhwa, dhanantu wa akhwatuha. Ya, khiltu. Ya, salah satunya adalah khiltu. Ya, memang itu penting juga buat dihafalnya. Jadi nawasikh itu kan ada 3 macam tuh. Ada kana serta saudara-saudaranya, ada inna serta saudara-saudaranya. Masih ingat ya, maksudnya yang dimaksud dengan nawasikh ya, kemarin sudah saya terangkan. Dan ada ini satu lagi, ja'al dhanantu serta saudara-saudaranya. Salah satu saudara-saudara dhanantu adalah khiltu. Di mana khiltu ini itu merupakan nawasikh mubtada dan khabar. Nah, jadi berarti di sini mana yang mubtada khabarnya sebelum ada khiltu, sebelum ada khilta? Mana yang mubtada khabarnya sebelum ada khilta? Iya, ya sama ya sama ha. Ana huwa. Iya, berarti ana huwa. Nah, jadi kemudian masuk khilta. Maka jadilah dia nasikh bagi ana huwa tadi, sehingga berubahlah kalamnya menjadi khiltanihi. Nah, jadi kasus khiltanihi itu serupa dengan kasus kuntuhu, yakni al-khulfun tama, terjadi ikhtilaf di sana kan begitu, ada khilaf di sana. Nah, kemudian beliau jelaskan wattisalan akhtaru ghairi ikhtaru infisala. Jadi kalau kita lantunkan berdasarkan qafiyahnya, kadzaka khiltanihi wattisala akhtaru ghairi ikhtaral infisala. Namun sebenarnya waw ini adalah waw ibtida, ya. Ya, sama dengan wa akhtaru ittisalan, ya, maf'ulun bih muqaddam, ya, wa akhtaru ittisalan. Nah, kemudian ini jumlah baru lagi nih, ya, ini jumlah baru, jumlah ibtidaiyah, jumlah istinafiyah, ya, ataupun i'tiradiyah begitu, ya, atau jumlah ibtidaiyah pun, bukan isti'nafiyah, ya, jumlah ibtidaiyah ini ghairi ikhtaral infisala. Ya, jadi ini jumlah ini itu tidak bukan merupakan komponen dari jumlah sebelumnya. Ya, berbeda misalkan dengan apa? Muhammadun yadhhabu. Yadhhabu kan jumlah, tapi merupakan jumlah dari ungkapan sebelumnya, kan begitu. Komponen bagi ungkapan sebelumnya. Nah, adapun ini, ya, ghairi ikhtarul infisala, ini bukan komponen dari akhtaru ittisalan. ya, bukan merupakan komponen dari akhtaru ittisalan. Ya. Jadi kira-kira bahasanya Bukan. Ghairi bukan istisna ini ya. Ini ghairi mubtada ini. Ya. Selain itu, iya. Jadi aku milih muttasil, sementara selainku milih munfasil, gitu loh kira-kira. Nah, inilah perbedaannya. Intinya kata beliau di sana ada perbedaan. Nah, aku pribadi kata dia kan kira-kira begitulah. Aku pribadi milih menggunakan, iya maksud Ibnu Malik, iya. Sahibul Matan, ya. Jadi aku pribadi milih menggunakan dhamir muttasil, tapi selainku kata dia. Ya, selainku. Nah, dari teksnya Ibnu Malik ataupun dari nasnya Ibnu Malik ini memberikan kesan seakan yang menggunakan dhamir muttasil itu cuma dia. Ya, karena beliau katakan selainku. Ya. Dan dia enggak mengatakan akhtaru wa ba'dhum, kan gitu ya. Tapi aku pribadi menjadikan dhamir muttasil fil ikhtiar. Ya, menjadikan dhamir muttasil fil ikhtiar justru. Yang artinya apa? Enggak boleh menggunakan dhamir munfasil kalau memang masih bisa atau masih ada dhamir muttasilnya. Ya, karena dia jadikan fil ikhtiar. Sementara selainku yang mereka jadikan fil ikhtiar justru dhamir munfasil. Yang artinya apa? Enggak boleh menggunakan dhamir muttasil. Iya. Misalnya apa dia memberi aqahu. Iya, betul. Nah, jadi aqahu kan gitu. Nah, jadi kalau menurut apa namanya? Oh, tapi kalau yang itu kan kasusnya sama seperti salnihi. Ya, kalau salnihi di sini di Ibnu Malik menerangkan ada ikhtilaf. Yang ada ikhtilaf itu di kuntuhu sama di khiltanihi. Ya kan gitu. Jadi kalau yang aqahu ya kan gitu. Aqahu itu kan sama seperti salnihi. Nah, kalau kayak salnihi itu tadi memang bisa terserah ya, silakan pilih gitu loh. Karena dikatakan wasil awifsil. Ya. Wasil awifsil, silakan pakai dhamir muttasil, silakan pakai dhamir munfasil, dan dia tidak menerangkan adanya ikhtilaf. Nah, tapi kalau di kuntuhu sama di khiltanihi, barulah dia bilang ada khilaf. Nah, aku katanya milih ataupun menjadikan fil ikhtiar dhamir muttasil. Sementara selainku menjadikan fil ikhtiar dhamir munfasil. Jadi malah kalau Ibnu Malik untuk kasus kuntuhu sama khiltanihi itu enggak boleh pakai dhamir munfasil. Ya, sama. Khiltahuhu kan gitu. Kan dua-dua kan dhamir muttasil tuh. Ya. Nah, menurut Ibnu Malik yang dia jadikan fil ikhtiar adalah harus khiltahuhu, enggak boleh khiltahu iyahu. Nah, enggak boleh menurut Ibnu Malik karena yang dia jadikan fil ikhtiar adalah muttasil, ya. Wa akhtaru ittisalan atau wattisalan akhtaru. Ya begitulah dia. Nah, sementara kalau selainku kata dia, kalau selainku justru apa namanya enggak boleh pakai dhamir muttasil malah. Jadi mesti khiltahu iyahu ataupun khiltani iyahu selain dia, selain Ibnu Malik. Nah, demikian. Baik, kita bacakan syarahnya. Mafhum ini ya tentang matannya ya. Ya, kita bacakan syarah dari Ibnu Malik. Asyara fi hadainil baitaini ila al-mawadhi'i allati yajuzu an yu'ta fiha bid-dhamirin munfasilan ma imkani an yu'ta biha muttasilan. Nah, jadi berarti cuma dua tempat ini, ikhwah. Ya. Berarti cuma tempat-tempat yang disebutkan ini, bukan dua ya, bisa dibilang ya tiga lah ya. Tiga tempat. Tapi ada di dua bait ya, ataupun tercantum di dalam dua bait ini. Nah, kata syarih, asyara fi hadzal bait fi hadainil baitaini ila al mawadhi allati yajuzu ay yu'ta fiha bid-dhamiri munfasilan ma'a imkani ay yu'ta biha muttasilan. Jadi di dua bait ini ya, Ibnu Malik mengisyaratkan tempat-tempat yang sebelumnya ada kita sebutin. Ya. Yang sebelumnya sudah kita apa namanya? Kita kasih kisi-kisinya kan gitu. Ya, ini yang diperkenankan ya, yang diperkenankan menggunakan dhamir munfasil saat memungkinkan menggunakan dhamir muttasilnya. Inilah tempat-tempat tadi yang tercantum di dalam dua bait tadi yang kita bacakan. Fa asyara bi qawlihi salmihi ila ma yata'adda ila maf'ulaini. Athani minhum laysa khabaran fil asl. Nah, berdasarkan pernyataan Ibnu Malik salmihi itu mengisyaratkan bahwa fi'il ini adalah fi'il yang memiliki dua maf'ulun bi, namun yang keduanya bukan khabar. Namun yang keduanya bukan khabar. Ya, sama seperti fi'il a'ta yang bisa punya dua maf'ulun bih, tapi yang keduanya bukan khabar. Ya, maf'ulun bih yang keduanya bukan khabar. Nah, begitu. Jadi yang semisal dengan salmihi ini berarti masuk ke bab ini. Ya. Satu tempat, ya. Wa huma dhamirani, dan kedua maf'ulun bihnya itu dibamirkan. Contohnya seperti apa? Ad-dirhamu salmihi. Kalau mau uang, minta aja sama aku. Ya, kan gitu. Ya, kalau bahasa kita ya, bahasa kita minta aja sama aku. Tapi kalau bahasa Arab, mintalah aku akan dia, gitu ya. Mintalah aku akan dia. Waalaikumsalam. Kan begitu. Mintalah aku akan dia, maksudnya si dirham tadi, uang tadi. Ad-dirhamu salnihi. Fayajuzu laka fiha isalnihi al-ittisal ya nahwa salnihi wal infisal. Ya, al-ittisalu atau al-ittisala. Sebagai dari iya. Jadi fayajuzu laka fiha isalnihi al-ittisalu nahwa salnihi wal-infisalu nahwa salni iyyahu. Iya, nahwa salnihi wal-infisalu nahwa salni iyyahu. Maf'ulun bi dari fi'il yang dibuang. Fi'il yang dibuangnya mathaltu nahwa salnihi, ya. Baik. Nah, mafhum ya setelah beliau contohkan. Nah, ini tempat yang pertama ataupun kondisi yang pertama, ya. Wa kadzalika kullu fi'lin asbahahu. Dan begitu pula untuk seluruh fi'il yang serupa dengan sal ini. Yang serupa dengan fi'il sal ini seperti a'ta dan sebagainya. Ya, contohnya apa? Oh ya, ini pakai contoh itu juga. Ad-dirhamu a'taitukahu. Ya, ad-dirhamu a'taitukahu. Aku ngasih engkau akan dia. Maksudnya uang. Ya, aku ngasih engkau uang gitu ya. Aku ngasih engkau uang. Ya, dua maf'ulun bih kan. Nah, bisa juga kita bilang apa itu ka iyyahu. Pokoknya di sini bebas. Ya, apa itu ka iyyahu kan gitu. Oh, kalau misalkan dua-dua dhamir apa dhamir khair berarti apa itu huhu ya gitulah. Ya, apa itu huhu kan gitu. Kalau dua-duanya dhamir ya. Nah, demikian. Wa zahir kalamul musannif annahu yajuzu fi hadhihi almas'alati al-infisal wal ittisal as-sawa. Iya, benar. Ya, benar. Jadi zahir kalam zahir kalam dari musannif ini, ya, zahir ucapan musannif ini, ya, maksudnya makna zahir dari ucapan musannif ini mengindikasikan bahwasan kebolehan, ya, mengindikasikan kebolehan dalam permasalahan ini, bahwasannya kebolehan dalam permasalahan infisal dan ittisal ini itu statusnya sama, alas sawa. Namun di buku kita yang di apa namanya yang di yang di apa lah yang di i'tina ya oleh ataupun yang dita'liq oleh Muhammad Nuri ya, itu dikatakan al-waslu arjah. Ya kalimatnya juga bagus ya, al-waslu arjah, dia enggak bilang al-waslu rajih tapi arjah, yang artinya dia tidak memarjuhkan yang fasal, hanya saja dikatakan al-waslu arjah, berarti yang fasal masih roh, masih rajih, enggak sampai marjuh derajatnya. Andaikan marjuh pun tetap juga tidak sampai kepada derajat khata ataupun syadz. Arjah berarti isim tafdil. Ya, arjah isim tafdil. Nah, jadi al-wasl arjah katanya. Jadi pakai dhamir muttasil itu lebih lebih rajih. Pakai dhamir munfasil ya tetap rajih. Wallahu alam. Ya. Intinya enggak syadz lah. Ya. Kalaupun kita pakai dhamir munfasil, maksudnya a'taituka iyyahu, enggak syadz. Tinggal mungkin pertanyaan kita adalah bagaimana dengan definisinya? Ya. Apa definisi dhamir munfasil? Itu bahasa Indonesia dari munfasil, lebih tepatnya apa apa definisi dhamir yang tidak tersambung dengan kata lain? Iya. Ya tidak bisa. Apa dhamir munfasil? Definisi dhamir munfasil. Kalau definisi dhamir muttasil? Dhamir yang tidak bisa bersambung dengan. Dhamir munfasil. Kalau dhamir muttasil, dhamir yang? Iya, tidak. Dhamir yang tidak dapat di digunakan di awal jumlah ataupun terletak di awal jumlah. Dhamir munfasil? Dhamir yang terletak di awal jumlah. Nah, atau bisa terletak setelah illah, kan begitu. Nah, cuma illah disebutin. Kalau misalkan kita guna konteks seperti ini, a'taituka iyyahu, apakah akan melanggar definisi atau kontradiksi, ya minimal kontradiksi dengan definisi? Ya, pastinya. Nah, kan begitu ya. Semestinya kan iyyahu a'taituka. Nah, kok ini a'taituka iyyahu kok bisa dhamir munfasil ada di belakang? Ya, wallahu alam ya. Saya jadi saya juga sedikit bingung. Namun memang kalau kita merujuk kepada definisinya Al-Ghulayaini dalam kitab Jami'ud Durus, beliau katakan dhamir munfasil itu adalah dhamir yasihhu bihil ibtida, yasihhul ibtida'u bih. Yasihhul ibtida'u bih. Yang artinya apa? Ya bisa saja dan bisa jadi dhamir munfasil tidak terletak di awal. Iya, soalnya bahasa beliau yasihul ibtida'u bih. Ya kan gitu ya. Cuma apa namanya? Cuma dibilang pantas gitu loh. Pantasnya di awal. Iya, pantasnya terletak di awal gitu katanya. Wallahu alam. Ya coba antum telaah ulang ya, kaji lagi lah. Nah, tapi kalau dhamir muttasil jelas dia katakan apa? La yubtada'u bih. Katanya. La yubtada'ul kalamu bihi. Itu kata beliau. Ya silakan merujuk ke apa judul bukunya? Iya. Jami'ud Durus, iya. Ya silakan. Wallahu a'lam. Nanti ha? Na'budu iyyaka. Ya, begitulah jadinya ya. Kalau apalagi kalau kita melihat keadaan ini ya. Ya begitu. Wallahu a'lam ya. Na'budu. Oh, enggak bisa. Enggak bisa karena tempatnya kan tadi itu memungkinkan, itu enggak bisa nak budu iyyaka. Kenapa? Karena kan tadi dikatakan la yaji'ul munfasil, gimana bahasa beliau? La yaji'ul munfasil idza ta'atta ay yaji'ul muttasil. Enggak bisa kalau itu. Ya harus nak budu ka benar. Ya enggak bisa. Bukan karena dia enggak boleh di belakang, tapi karena ada kaidah ini tadi, la yaji'ul munfasil idza ta'atta idza ta'atta apa tuh? Ayyaji al-munfasil kan gitu. Ayyaji al-muttasil. Ya. Itu apa namanya baitnya Ibnu Malik. Wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta ayyaji al-muttasil, kan kaidahnya tuh. Ya enggak bisa jadinya. Bukan karena enggak boleh di belakangnya. Kecuali ini ya. Gitu. Na'buduka wa iyyahu. Aku nyembah engkau juga, aku nyembah engkau. Ah, dan dia betul, iya. Boleh. tapi haram saja. Ya enggak, ya ini kan secara bahasa ya. Nah itu ya, atau misalkan nasta'inuka wa iyyahu, itu pun juga enggak boleh. Ya gitulah kira-kira. Iya ya, nasykurullah, nasyku apa namanya? Nasykuruhu wa iyyaka. Ya begitulah kira-kira. Nasykuruhu wa iyyaka. Makanya atau summa iyyaka gitu. Makanya iyyaka tadi di depan dia tujuannya untuk hasar. Iya. Ya wallahu alam. Jadi coba nanti antum telah ulang. Ya memang selama ini kan definisi yang kita selalu apa namanya gombor-gomborkan ataupun koar-koarkan adalah dhamir mufasil tidak bisa di tengah-tengah kalimat kan gitu. Dhamir mufasil itu adalah dhamir yang digunakan di awal kalam. Ya. Namun melihat penjelasan ini, ya maka secara otomatis itu akan kontradiksi dengan definisi yang biasanya selama ini kita utarakan. Ya. Namun memang ya kalau kita merujuk kepada definisinya al-ghalaya ini justru enggak kontradiksi memang karena dia cuma bilang yasihul ibtida'u bi. Wallahu alam. Ya adapun kenapa na'budu iyyaka enggak bisa itu tadi ya karena ada kaidah la yaji'ul muttasil munfasil idza ta'atta ay yaji'al la yaji'ul munfasil idza ta'atta yaji'al muttasil kan. Iya, tidak didatangkan dhamir munfasil kalau tersedia untuk mendatangkan dhamir muttasil. Terus yang sebelahnya tadi? Hmm. Yang di sebelahnya wasil awifsil ini adalah tempat yang dikecualikan. Nah, jadi mesti kayak gini keadaannya baru bisa pakai iya, baru bisa dua-duanya. Mesti yang kayak begini. Nah, kalau yang na'budu iyyaka kan enggak sama dengan salnihi. Begitu loh. Inilah tempat yang dikecualikan ini yang kita hafal. Nah, selebihnya enggak boleh gitu. Tempat yang dikecualikan inilah yang kita hafal. Jelas? Baik. Mafhum ya? Kemudian ha. Fi'il yang punya dua mafulun bih lah ya. Fi'il yang punya dua mafulun bih enggak juga. Contohnya kuntu itu enggak punya dua mafulun bih. Iya kan? Ya pokoknya inilah satu tempat seperti salnihi dan yang semisalnya, satu tempat kuntuhu dan satu tempat lagi khiltanihi di mana khiltanihi itu dikategorikan seperti kuntuhu. Ya, itulah dia pokoknya. Jadi kalau kesimpulannya begini, dua fiil yang fiil yang punya dua mafhum bi itu bisa dua. Ya betul. Kuntuhu dan semisalnya. Ya. Lebih kuntuhu Ibnu Malik besar. Enggak bukan ini. Kalau yang itu sawa, ya. Iya berdasarkan sebagaimana yang dikatakan oleh Syarih, wadhahiru kalamil musannif annahu yajuzu fi hadhihi almas'alatil infisal wal ittisal ala sawa'i. Nah, yang masalah rajih tadi itu apa namanya? Ta'liq daripada si mu'allik. Nah, si mu'allik mengatakan bahwa yang rajih, yang lebih arjah itu adalah wasal untuk salnihi. Untuk permasalahan salnihi tadi yang menurut zahir kalam musannif ini statusnya sama. Namun di sini ada catatan kaki dari si Mu'tanin bahwa yang arjah itu adalah menggunakan dhamir muttasil. Kalau untuk masalah kuntuhu dan khiltanihi. Nah, itu nanti belum. Ya, belum ya. Belum masuk ke syarahnya. Kita masih di syarah salnihi. Ya. Nah, udah jelas sampai di sini? Wa huwa zahiru kalami aktsarin nahwiyyin. Wa huwa zahiru kalami aktsarin nahwiyyin wa zahiru kalami sibawaihi anna al-ittisala fiha wajib wa anna al-infisala makhsusun bisy'r. Malah begitu. Jadi apa namanya ya yang tampak ya justru yang tampak di kebanyakan kalamnya para nahwiyin dan kalamnya si Bawi bahwasannya al-ittisal fiha wajib malahan. Ini masih di perkara salnihi ya. Iya, masih di perkara salnihi. Tempat yang pertama. Jadi kalau zahir kalam musannif kan boleh dan status bolehnya bahkan berimbang. Namun zahiru kalami aktsarin nahwiyyin wa zahiru kalami sibawaih annal ittisala fiha wajib wa annal infisala makhsusun bisyair. Jadi kalaupun ada menggunakan dhamir munfasil itu cuma terkhusus di syair malahan. Itu aktsarun nahwiyyin wa kalamu sibawaih. Ya, itu lain. Itu ghairi ikhtarul infisal itu perkara tempat yang kedua dan yang ketiga malahan. Ini kita masih bahas tempat yang pertama ini malahan. Iya, wajib ya. Jadi menurut pandangan si bawah wajib pakai dhamir muttasil. Nah, kalau wajib pakai dhamir muttasil ya enggak akan berkontradiksi dengan definisi yang biasanya selama ini kita ya kan begitu ya. Baik, lanjut wa asyara biqaulihi fi kuntuhu. Nah, ini baru masuk ke tempat yang kedua dan yang ketiga ini. Wa asyara biqaulihi fi kuntuhul khulfun kama ila annahu idza kana khabaru kana wa akhwatiha dhamiran fa innahu yajuzu ittisaluhu wa infisaluhu. Jadi kalau yang terdapat pada ungkapan beliau fi kuntuhul khulfu intama, maka ini mengisyaratkan bahwasannya khabar kana dan khabar saudara-saudaranya kana apabila dia berupa dhamir, maka boleh pakai dhamir muttasil dan boleh pakai dhamir munfasil. Itulah yang tersirat dari penjelasan beliau. Hanya saja ikhtilaf di dalam permasalahan mukhtarnya, di dalam permasalahan fil ikhtiarnya. Ikhtal waqtulifa fil mukhtari minhuma. Waqtulifa fil mukhtari minhuma. Jadi dalam permasalahan fil ikhtiarnya itu terdapat perbedaan. Faktar al-musannif, sebagaimana pengakuan musannif itu sendiri, faktar al-musannif al-ittisal, berdasarkan pernyataan dia, wattisalan aktharu. Tapi si bawaih justru, waktara si bawaih ini, kalau kita anggap mabni berarti si bawaihi ya, kalau kita anggap mu'rab berarti waktara si bawaihu al-infisala. Nah, imam si bawaih justru memilih infisal. Untuk yang kuntuhu, jadi harus apa? Kuntu iyahu, itu menurut si bawai. Nah, jadi mau tak mau juga akan bertabrakan dengan definisi yang selama ini kita, berarti intinya berarti definisi kita kayaknya salah. Ya, definisi iya, maksudnya kurang kurang bobit, ada sisi kelemahan. Ya, yang pas itu mungkin definisinya al-ghalaya ini yasihul ibtida'u bih. Wallahu a'lam. Idza kana khabaru kana wa akhwatiha dhamiran. Jadi mengindikasikan, jadi penjelasan Ibnu Malik ini mengindikasikan khabar kana ataupun khabar saudara-saudaranya kana kalau berupa dhamir, kan ya, kalau berupa dhamir fa innahu yajuzu ittisaluhu wa infisalu. Cuma ada perbedaan fil ikhtiar ya, ada perbedaan fil ikhtiar di mana musannif fil ikhtiarnya itu menetapkan yang muttasil, sementara Imam Sibawai fil ikhtiarnya menetapkan yang munfasil untuk kasus kuntuhu. Iya, tepat. Nah, mu'tamin merojihkan yang fasal, berarti lagi-lagi milih Imam Sibawai. Jadi yang di atas dia milih Imam Sibawai, yang di bawah dia juga milih Imam Sibawai. Si mu'taminnya yaitu si apa namanya ini Muhammad Nuri. Iya, tapi saya pikir si mu'tanin ataupun mutalik ini ya, ini ya kita bilang tadi madzhab Imam Sibawai, tapi memang cukup kuat ya, nanti akan ada ungkapan Ibnu Syarih ataupun Ibnu Aqil yang juga bisa jadi menjadi alasan kenapa si mu'tanin pun selalu milih pendapat Imam Sibawai ya. Nanti ada ucapan Ibnu Aqil yang mungkin bisa jadi pertimbangan kita juga, kenapa Imam Sibawai selalu kita agung-agungkan dalam permasalahan nahwu ya. Nah, kemudian kata beliau ya contoh lain itu as-sadiqu kun as-sadiqu kuntuhu. Yang namanya teman itu akulah orangnya. Ya, as-sadiqu kuntuhu. Ya, yang namanya teman itu akulah orangnya. Wa kuntu iyahu, tapi bisa juga kita bilang as-sadiqu kuntu iyahu. Jadi yang namanya teman itu akulah orangnya. As-sadiqu kuntu iyahu. Jadi silakan pakai as-sadiqu kuntuhu atau as-sadiqu kuntu iyahu. Teman tersebut akulah orangnya. Baik. Iya, fil ikhtiarnya yang ikhtilaf ya. Wallahu a'lam. Karena di sini dikatakan waqtulifa fil mukhtar. Ya, waqtulifa fil mukhtar min huma. وكذلك المختار عند المصنف الاتصال في نحو خلت خلتنيه Nah, jadi fil ikhtiar dalam permasalahan khiltanihi, tempat yang ketiga ya, dalam permasalahan khiltanihi itu Ibnu Malik juga memilih yang ittisal. Ya, sama seperti kasus kuntuhu. Wa huwa kullu fi'lin ya, dan khiltanihi ini adalah seluruh fi'il ta'adda ila maf'ulaini atsani minhuma khabar. Nah, beda dengan salnihi tadi. Nah, kalau yang ini butuh dua maf'ulun bi, tapi maf'ulun bi yang keduanya aslinya adalah khabar, yang berarti maf'ulun bi pertamanya aslinya adalah mubtada fil asal, ya, fil asal aslinya. Wa huma dhamirani, dan keadaan keduanya dalam posisi menggunakan dhamir ataupun berdhamir gitu ya. Wa madhhabu sibawaihu wa madhhabu sibawaiha anna al muhtara fi hadha aidan al infisala, ya, lagi-lagi menyelisihi. Namun Imam Sibawi dalam permasalahan ini justru memilih yang infisal juga, maksudnya pakai dhamir munfasul juga. Jadi artinya apa? Khiltanihi apa khiltani iyahu gitu. Khiltani iyahu. Ya, lagi-lagi demikian. Nah, kemudian ini langsung Ibnu Athillnya sendiri, wa manhabu sibawaiha arjah. Jadi bukan dari Mu'tanin bahkan ya. Ibnu Athillnya langsung yang ngomong wa manhabu sibawaiha arjah. Iya, lagi tapi sekali lagi berarti pendapatnya Ibnu Malik masih rajih. Ya, enggak sampai ke derajat marjuh atau bahkan sal. Enggak sampai ke derajat itu. Jadi wa madhhabu sibawai arja. Kenapa? Kenapa Ibnu Athill sampai ngomong begini? Ya, ini alasan yang disebutkan oleh Ibnu Athill, li'annahu huwal katsiru fi lisanil Arab, itu alasan Ibnu Katsir. Karena menggunakan dhamir munfasil adalah kebanyakan yang bisa kita dapati ketika orang Arab ngomong. Filisanil Arab. Alama hakahu Sibawai, sebagaimana juga yang dikisahkan ataupun diriwayatkan atau diceritakan oleh Imam Sibawai sendiri. Dari mereka. Dari orang Arab itu. Jadi Imam Sibawai menceritakan bahwa orang Arab ngomongnya begini gitu. Wahua, kok bisa sampai segitunya? Wahua, kata Ibnu Athill, ini Ibnu Athill yang mensifatinya. Wahua al-musyafihu lahum. Jadi Imam Sibawai itu bibirnya orang Arab. Sampai seperti itu. Itu sifat yang diberikan oleh Ibnu Athill. Ya, mungkin ini jadi bisa jadi pertimbangan antum, apakah antum harus milih pendapat Sibawai atau yang lainnya. Ya, makanya sampai dibilang Imamun Nahwu ya. Beliau wallahu a'lam. Qala asy-sya'ir idza qalat hadami. Nah, ini dia menguatkan ya. Si Ibnu Malik membawakan syair ini sebagai dalil atas statementnya beliau gitu loh. Ya, jadi Ibnu Malik, Ibnu Athill ya. Qala asy-syair. Jadi pencantuman syair ini ya. Ini dalil ya, ini dalil untuk cara pandangnya dia, cara pandangnya Ibnu Malik di mana Ibnu Athill di mana dia mengatakan bahwa mazhabnya Sibawi itu lebih rajih. Gara-garanya apa? Gara-garanya al-kathiru fi lisanil Arab li'annahu huwa al-kathiru fi lisanil Arab. Alama hakahu sibawaihi anhum wa huwal musyafihu lahum. Nah, dalilnya ya, ini perkataan syair ini dia jadikan dalil untuk statementnya beliau. Idza qalat hadami fasaddiquha. Jadi kesannya seakan-akan isi bawah ini seperti hadam. Kalau udah hadam ngomong, percayalah. Hadam salah satu di sini ada disebutkan, hadam itu adalah Zarqaul Yamamah. Mungkin antum pernah dengar cerita Zarqaul Yamamah. Cerita Zarqaul Yamamah ini dinukil oleh Syekh Ibnu Utsaimin di dalam kitabnya Syarah Zadul Mustaqni kalau salah saya. Ya, silakan lihat. Ya, ini dia ini hadam ini seorang wanita yang punya, yang konon katanya ini sini dibilang nih, ya za'amu annaha, ha berarti kan wanita ya. Za'amu annaha tara an bu'd. Bisa ngelihat jauh. Malah katanya bisa ngelihat sesuatu ya, pandangannya bisa melihat sesuatu yang jaraknya 3 hari perjalanan. Nah, alasannya apa? Karena dia pakai celak apa namanya? Celak. Pakai celak itu katanya. Nah, jadi setelah ditelusuri karena dia suka pakai celak itu. Ya, celak apalah namanya? Coba antum cek lah. Ya, jadi kalau antum bisa dapat. Ah iya. Iya, celak ismit. Berarti pernah dengar. Oh iya. Iya ya. Itu enggak dia. Pakai celak ismit. Biar pandangannya bagus. biar pandangannya bagus. Jadi itu berarti artinya apa? Itu obat mata berarti. Tapi enggak tahu saya di mana nyarinya. Orang JT ya, iya. Seakan-akan tuh sunnahnya orang JT ya. Itulah dia. Begitu katanya. Konon katanya demikian. Wallahu a'lam ya. Tapi kisah ini ada dinukil oleh Ibnu Utsaimin di dalam kitab. Menajamkan pandangan katanya kan. Iya. Ya berarti enggak bisa jadi kan berarti kan? Ya ada kemungkinan lah. Kalau di sini cuma dikatakan faro'an bu'ad, dia bisa ngelihat jauh. Nah, tapi kalau dalam satu kisah ya konon-konon katanya dia bisa ngelihat sesuatu yang jarak pandangnya itu sejauh 3 hari perjalanan. Gila enggak tuh 3 hari perjalanan? Itu bukan 3 hari perjalanan masa kita. Kalau masa kita 3 hari enggak lah lebih jauh sekarang ya. Karena kan kalau dulu kan 3 hari perjalanan kan pakai biasanya pakai kaki kan gitu ya. Berarti ya enggak sejauh zaman sekarang lah. Kalau zaman sekarang 3 hari perjalanan wow, bisa sampai ke Saudi sana ya. Kalau mobil ya, kalau mobil Jakarta kan gitu. Mobil Saudi 1 hari? 4 jam. Oh, masa iya? 9 jam. Cepet ya. 1 hari 9 jam. Berarti kalau 3 hari keliling dunia mungkin ya. Sejauh ini. Ya wallahu alam. Baik, jadi kira-kira begitu. Jadi kata beliau, jadi maksudnya begini nih, seakan-akan si bawah ini adalah hazam. Jadi kalau udah si bawah ini ngomong, percayalah gitu. Kalau udah si bawah ini ngomong, percaya. Kenapa? Fa innal qawla ma qalati hazam, ma qalat hazami. Karena berita itu adalah berita adalah apa saja yang dikatakan oleh hazam. Jadi yang namanya hak itu gitu loh. Itu adalah dibilang si bawai. Masya Allah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.